بسم الله الرحمن الرحيم. Oh Indonesia ini betul-betul Islamnya. Subhanallah. Nontonlah kalau mau persiapan sahur. Pelawak-pelawak maksiat segala macam dipertontonkan untuk menyambut sahur. Sahur ngakak, sahur segar, macam-macam Islam diperolok-olokkan. Tidak menghormati wibawa dan kesucian daripada agama yang mulia ini. Mereka tidak sadar bahwa bulan puasa ini adalah bulan perenungan, bulan di mana kita dituntun oleh Allah untuk mengintrospeksi diri. Muhasabah ibarat mobil 5000 km stop. Bukan ban mobilnya yang diganti, bukan catnya yang diganti, bukan onderdilnya yang diganti, olinya 5000 km stop. Menuju kepada takwa. Takwa dimaksud bukan begini. Itu akulah tetangga saya. Sebelum puasa badannya gendut, setelah puasa dia jadi kurus. Itu tetangga saya, Muhammad. Tadi-tadinya sebelum puasa dia tak pakai jenggot. Setelah puasa jenggotnya panjang. Allah Akbar. Yastakuna minannas wa yastakuna minallahi. Sebelum puasa sudah pasang niat. Saya berpuasa di bulan Ramadan ini untuk belajar ilmu. Kalau ilmu sudah saya miliki, Al-Quran sudah saya miliki, insya Allah segala cita-cita harapan hidup saya akan diberkahi oleh Allah. Dosa-dosa diampuni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man soma Ramadana imanan wahdi syahwat kufrallahi matakolama min zambi. Barang siapa ikhlas berpuasa karena Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, dosa-dosa sekecil apapun di masa lampau. Ini bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Begitu usai Ramadan sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, hafalan Al-Quran makin banyak, hadisnya makin bertambah, akhlak dan perilakunya semakin menunjukkan akhlakul karimah, mulia hidupnya. Ini bulan yang penuh berkah. Allah utus malaikat Jibril. Jibril, ini rahmat engkau tebarkan di muka bumi. Yang pertama, saya, istri dan 3 orang anak memeluk Islam pada tanggal 18 Ramadan 1427 Hijriah. Tinggalkan segala-galanya. Tinggalkan jabatan sebagai pendeta. Tinggalkan gaji, tinggalkan keluarga menuju kepada ridha panggilan ilahi. Tanggalkan semuanya. Hidup baru di dalam Islam.